bila saya pergi, ku disiksa dan dicaci bagai anak tak berarti. Tiada mengkiraku lagi, aduhai ibu tiriku, kasihanilah padaku bagai anak.